Nusab anak yatim itu ini lambang keroh kekasih sayang. Ini lambang roh rahmat. Usap kepalanya anak yatim, maksudnya setelah itu sayang dikasih, penuhi kebutuhannya, ya. Dikit makanan yang enak, susu, dikit apalah makanan yang lain, jajanan gitu. Usap dong, tidak ngasih apa-apa. Dan tasadak, bersedekah kepada fakir miskin. Tasil kemudian mandi, ya, biasa mandi seminggu sekali, ya besok mandi ada surat. Wasi' alal iyal, ngasih nafkah lebih kepada keluarga dari sudah. Kalim dufro, potong kuku, potong kuku. Surat al ikhlas, kul al fantasil, kemudian baca surat al ikhlas 1000 kali. Lalu sanggup lo ya, akhirnya 1000 kali. Anu, tidak bisa beb, sudah 300. 300 juga enggak kuat, 100. Enggak bisa ya 30. Enggak bisa ya 3. Enggak bisa kebangetan berarti. Terlalu masuk 3 kali aja itu enggak bisa. Nah. Jelas ya ini amalan di hari Asyura. Saya ulang lagi, puasa kemudian terus ngasih nafkah lebih kepada keluarga. Jadi ibu-ibu yang hadir atau mendengarkan acara ini, besok silahkan ditagih suaminya, diingatkan, enggak apa-apa. Pak, pengen rezeki lancar setahun, hari ini kita kaum istri dan anak-anak tolong dienak-enakkan. Makannya yang enak, minumnya yang enak, cemilannya yang enak. Enggak apa-apa. Boleh ingatkan suaminya, boleh. Puasa, ngasih nafkah lebih kepada keluarga. Mandi, sholat, jenguk orang sakit, silaturahmi, ziarah orang alim, usap anak yatim, sedekah ya, sedekah. Kemudian setelah itu lagi, pakai celak, dan setelah itu baca kul huwallahu ahad 1000 kali, potong kuku. 12 amalan, kalau bisa semuanya kita kerjakan. Kerjakan, jadi hari Asyura komplit ya. Sudah mengerjakan 12 amalan yang mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, hari Asyuranya kapan? Hari Asyuranya itu kah? Itu kapan? Kalau yang ada di kalender pemerintah, menurut hisab, itu hari Asyura jatuhnya besok. Jatuhnya besok. Tapi kalau yang melihat dengan falak itu menggunakan bukan ru'yah ya, istiqmal. Jadi ini bukan hisab versus ru'yah, bukan. Ini hisab versus istiqmal. Istiqmal itu ketika lihat hilal enggak kelihatan, setelah itu digenapkan 30 hari, itu namanya istiqmal. Beda sama ru'yah. Paham? Kalau hisab versus ru'yah, yo jelas kita unggulkan yang ru'yah. Cuma ini hisab versus istiqmal. Paham bedanya ya? Gini, saya kasih contoh yang lebih gamblang lagi. Yang lebih gamblang lagi. Tadi sore, anggap tadi sore tanggal 29 Dzul Hijjah. Besok tanggal berapa? Bisa 30, bisa tanggal 1. Kalau ini jam sekarang ini kelihatan hilal, berarti besok tanggal 1. Kalau ini enggak kelihatan hilal, istiqmal, lusa tanggal 1. Paham? Paham ya bedanya? Nah, hisabnya tanggal 1-nya itu hari Minggu kemarin, ya. Hari Minggu. Tapi istiqmalnya karena malam Minggu enggak kelihatan hilal, istiqmalnya tanggal 1-nya itu hari Senin minggu lalu. Paham? Terus kita mau pakai yang mana? Monggo terserah. Karena ini hisab dengan istiqmal. Kita mau pakai yang mana terserah. Mau pakai hasil istiqmal silakan, mau pakai hasil hisab juga sih silakan. Nah, sarannya jenengan gimana, Beb? Caranya anda gimana, Habib Ustaz? Ya, kalau saran saya, besok puasa, Rabu puasa. Ini saran saya begitu. Terus, lah ngasih nafkah lebih kepada keluarga kapan?